Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang ke-64. Bab ma jaa fil ihsami 'ala Allah. Qala al mu'allif rahimahullah, bab tentang permasalahan bersumpah atas Allah. Bab tentang permasalahan bersumpah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini tentang bersumpah atas Allah, bukan bersumpah dengan nama Allah saja, tetapi bersumpah dengan nama Allah dan atas Allah. Kalau pada bab yang pernah kita bahas adalah tentang adab-adab bersumpah dengan nama Allah, yaitu haramnya bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau bersumpah harus dengan mengucapkan nama Allah. Demi Allah, kalau dalam bahasa Arabnya bisa dengan wallahi, tallahi, atau billahi. Tidak boleh dengan menggunakan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Namun yang dibahas di dalam bab ini adalah bersumpah atas Allah, walaupun dengan nama Allah. Bagaimana bentuknya? Contohnya seorang yang mengucapkan wallahi la yaf'alanna Allahu kadha, atau wallahi la yaf'alullahu kadha. Seorang bersumpah demi Allah, Allah akan melakukan ini. Atau sebaliknya, demi Allah, Allah tidak akan melakukan yang ini. Jadi dia mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan dia sudah tahu apa yang akan Allah lakukan, seakan-akan Allah melakukan sesuai yang dia inginkan. Misalkan dia mengatakan demi Allah, engkau pasti masuk neraka. Waliyahubillah, ini ucapan kekufuran. Seakan-akan dia mengetahui apa yang Allah inginkan. Demi Allah, aku pasti masuk surga. Iya. Dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini yang dimaksud dengan bersumpah atas Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Namun bersumpah dalam bentuk ini tidak semuanya terlarang. Ada 3 bentuk yang disebutkan oleh para ulama. Bentuk yang pertama, seorang bersumpah dengan nama Allah dalam masalah yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu berupa penafikan maupun penetapan. Ya, penafikan, contoh penafikan, seorang bersumpah wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Dia bersumpah dengan nama Allah, atas Allah, terhadap apa yang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu penafikan maupun penetapan. Contoh penafikan, wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih, demi Allah, Allah tidak akan masukkan, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Ini benar, karena telah dikabarkan di dalam Al-Quran, inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Atau penetapan, demi Allah, orang-orang beriman pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ini jelas, banyak dalil dari Al-Quran wa Sunnah yang menetapkan demikian. Jadi dia hanya bersumpah untuk menetapkan sesuatu yang memang ditetapkan oleh Al-Quran, atau menafikan sesuatu yang dinafikan oleh Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini boleh. Saya paham itu? Yang seperti ini boleh. Baik. Bentuk yang kedua, seorang yang bersumpah atas Allah karena kuatnya pengharapan kepada Allah dan prasangka baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk yang kedua, seorang yang bersumpah atas Allah karena kuatnya pengharapan dan prasangka baiknya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini juga dibolehkan. Seperti yang terjadi pada kisah Ar-Rubayyi binti Nadhr. Beliau adalah bibinya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhumah. Ar-Rubai ini, Ar-Rubai binti Nadhr, pernah mematahkan giginya seorang budak dari kalangan Ansar. Seorang budak dari kalangan Ansar dipatahkan giginya oleh Ar-Rubai. Mungkin karena ada satu permasalahan. Lalu mereka kemudian bersepakat untuk meminta keadilan, berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk dikisas, untuk dibalas, patahkan juga giginya. Tetapi keluarga Ar-Rubai binti Nadhr ini memohon untuk pemaafan saja, perdamaian. Namun kaum Ansar tidak mau menerima perdamaian. Ketika itu, ketika sedang terjadi tawar-menawar perdamaian, maka berdirilah Anas bin Nadhr, saudaranya Rubayy, pamannya Anas bin Malik. Lalu beliau mengatakan, "Atuksaru saniyatur Rabi' ar-Rubayy?" Apakah akan dipatahkan giginya Rubayy? Dia mengingkari. "Atuksaru saniyatur Rubayy?" Apakah akan dipatahkan giginya Rubayy? "Wallahi ya Rasulullah, la tuksaru saniyatur Rubayy." Demi Allah ya Rasulullah, tidak boleh dipatahkan giginya Rubayy. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan untuk dikisas. Tapi beliau bermaksud untuk mengatakan demikian bukan mau menolak hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Allah. Tetapi dia mengucapkan sumpah itu karena kuatnya pengharapan kepada Allah dan baiknya persangkaan kepada Allah bahwa mereka pasti memaafkan. Tidak akan mungkin saudarinya ini dibalas, dipatahkan giginya juga. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anas, kitabullahil qisas." Wahai Anas, ini sudah ketetapan Allah untuk dikisas. Gigi dibalas gigi. Lalu Anas bin Nadhr tetap mengatakan, "Wallahi la tuksaru saniyatur Rubayy." Dikatakan demi Allah, tidak bisa dipatahkan giginya Rubayy. Iya. Jadi beliau bermaksud menunjukkan kepada mereka bahwa kuatnya dia mengharap kepada Allah agar jangan sampai dibalas, tetapi dimaafkan saja. Karena kalau keluarganya sudah memaafkan atau orang yang dipatahkan ini sudah memaafkan, ya sudah selesai, ya tidak perlu dibalas. Lalu orang-orang Ansar karena melihat kesungguhan dia bersumpah dan kuatnya pengharapan terhadap Allah, pada akhirnya mereka memaafkan sehingga tidak jadi dikisas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah apabila mereka itu bersumpah atas Allah, maka Allah akan memenuhi sumpah mereka. Ini keutamaan sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan mereka dan kuatnya keimanan mereka, seperti yang terjadi pada Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang meninggal pada perang Uhud, dan sahabat yang memiliki keutamaan ketika di perang Uhud, seakan-akan beliau mencium bau surga sehingga beliau maju berperang sampai ke barisan musuh, akhirnya terbunuh, dan dihitung di dalam tubuhnya itu lebih dari 80 sabetan pedang dan tusukan tombak atau terkena panah musuh, sampai-sampai tidak ada lagi yang mengenalnya, tidak ada yang mengenal beliau. Dicincang-cincang hampir 80 luka karena berperang dengan orang-orang kafir. Tidak ada yang mengenali beliau kecuali saudaranya Ar-Rubayy bin Nadhr. Baik, ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, seorang yang bersumpah atas Allah dalam bentuk membanggakan dirinya. Ujub. Dia merasa dia orang yang sudah dekat dengan Allah. Dia merasa dia seorang alim. Dia merasa seorang ahli ibadah. Lalu seakan-akan kalau dia sudah bersumpah, Allah pasti kabulkan. Jadi sepertinya Allah tunduk dengan apa yang dia inginkan karena merasa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tipuan syaitan. Inilah yang akan dibicarakan di dalam bab ini. Dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram dan bisa mengantarkan kepada kekafiran sebagaimana yang akan kita sebutkan dalilnya. Baik. Dalilnya akan haramnya bersumpah atas Allah dalam bentuk yang ketiga ini, ini dalam bentuk membanggakan diri karena merasa ahli ibadah dekat dengan Allah, adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu taala, an Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan, seseorang mengucapkan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, dia bersumpah atas Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man zalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan, siapakah yang berani bersumpah atasku, kata Allah, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku telah menghapus amalanmu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa bi hadis Abi Hurairah anna al-qa'ila rajulun 'abid, dan dalam hadis Abu Hurairah juga dalam riwayat Muslim, bahwasanya yang mengucapkan itu adalah seorang ahli ibadah. Subhanallah, ahli ibadah yang merasa dia sudah dekat dengan Allah, padahal belum tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan ini apakah diterima Allah atau tidak. Lalu dia menyombongkan diri sampai dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah murka kepadanya. Berani dia bersumpah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia seorang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Dia mengucapkan satu kata atau satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhiratnya. Dia mengucapkan satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhiratnya. Baik. Perkataan Abu Hurairah ini dalam riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan di situ disebutkan kisahnya yang lebih lengkap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyain. Ada dua orang pada zaman Bani Israel yang bersaudara. Fakana ahaduhuma yudnib. Salah seorang dari mereka itu pelaku dosa, suka berbuat maksiat. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Sebaliknya, yang satunya lagi itu semangat atau rajin beribadah. Fakana la yazalul mujtahid yara al akhar ala dzambi. Dan orang yang rajin ibadah ini selalu melihat saudaranya berbuat dosa. Fayaqulu aqsir, maka dia pun menasihatkannya untuk berhenti. Fawajarahu yawman ala dhanbin, lalu pada suatu hari dia mendapati saudaranya berbuat dosa. Faqala lahu aqsir, maka dia mengatakan kepadanya, berhentilah berbuat dosa. Faqala khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiban, lalu saudaranya mengatakan, biarkan aku dengan Rabbku, apakah engkau diutus untukku sebagai pengawas? Ini tentunya ucapan yang tidak boleh dari seorang yang dinasihati. Faqal, lalu ahli ibadah ini mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilaka Allahul jannata. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu dan Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Dia bersumpah atas nama Allah, seakan-akan dia sudah tahu apa yang Allah akan lakukan, padahal mereka belum pula meninggalkan kehidupan dunia ini. Faqubidha arwahuhuma fajtama'a inda rabbil alamina. Lalu ketika mereka meninggal dunia, lalu mereka berdua dikumpulkan untuk menghadap Rabbul Alamin. Faqala li hadzal mujtahid, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada ahli ibadah ini, akunta bi'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau tahu tentang aku atau engkau memiliki kemampuan dengan apa yang ada di tanganku? Maka kalau seperti ini adanya, berarti orang yang bersumpah atas Allah dalam bentuk al-ijabu bin nafs, dalam bentuk membanggakan diri, adalah bentuk kekufuran. Sebab Allah mengatakan, apakah engkau mengetahui tentang aku? Jadi seakan-akan dia lebih tahu tentang Allah. Apakah engkau mampu untuk merubah atau menentukan apa yang ada di tanganku, yakni urusanku. Urusan Allah mau mengampuni seseorang, atau mau mengadab seseorang. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menyangka dia mampu merubah apa yang Allah akan tentukan, atau mau mengatur Allah, atau lebih tahu dari Allah, tidak diragukan lagi, hal itu merupakan bentuk kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Wa qala lil mudhnib, lalu Allah berkata kepada orang yang melakukan dosa tersebut, idhab fadkhulil jannata bi rahmatihi, pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Artinya pelaku dosa ini bukan pelaku dosa syirik, karena Allah telah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga Allah mengatakan kepadanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Wa qala lil akhar, lalu Allah berkata kepada ahli ibadah ini, idhabu bihi ilan nar. Ya, Allah perintahkan kepada malaikat, bawalah dia ke neraka. Qala Abu Hurairah, lalu kata Abu Hurairah, seperti yang disebutkan oleh Syekh, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latakallama bikalimatin au baqad dunyahu wa akhirahu wa akhiratahu. Dia telah mengucapkan satu kalimat yang menghilangkan dunia dan akhiratnya, menghancurkan kehidupannya baik di dunia dan di akhirat kelak. Maka di dalam hadis-hadis ini jelas terdapat ancaman bagi orang yang menyombongkan diri karena ibadah-ibadah yang dia lakukan dan melihat dirinya lebih baik dari orang lain, melihat dirinya sebagai penghuni surga sedangkan pelaku maksiat dia sudah pastikan sebagai penghuni neraka. Padahal selama kita masih di dunia ini keadaannya masih sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi kita yang hari ini rajin melaksanakan sholat, taat kepada Allah, besok berbalik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak takdirkan. Namun itu bukan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, selalu kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kamu di atas agamamu. Minta tolong kepada Allah agar istiqamah. Jangan menyombongkan diri. Kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan, lalu melihat pelaku maksiat, merasa kita lebih baik dari mereka, padahal bisa jadi besok kita melakukan maksiat dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang hari ini taat kepada Allah mati di atas kesyirikan dan kekafiran. Dan sangat mungkin juga orang yang hari ini kita lihat berbuat maksiat kepada Allah, bahkan melakukan kekafiran dan kesyirikan, lalu Allah berikan dia taufik untuk bertobat sehingga dia mati di atas tauhid dan sunnah. Maka jangan menyombongkan diri. Belum tentu kita bisa mendapatkan husnul khatim. Kita hanya bisa harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan husnul khatimah. Sampai-sampai orang yang ujub ini, yang mengagumi ilmu dan ibadahnya ini dan merasa dekat dengan Allah, mengantarkannya pada perbuatan kekufuran, dia bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dari mana dia tahu Allah tidak akan mengampuni si fulan, padahal si fulan belum mati? Bisa saja Allah berikan taufik sehingga dia bertobat dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Maka dalam hadis ini dikabarkan Allah membenci ucapan tersebut, sebab seakan-akan dia menunjukkan lebih tahu dari Allah dan mau mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghapus amalan-amalan yang pernah dia kerjakan, padahal dulunya dia ahli ibadah. Maka pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini dan dalam bab ini adalah larangan bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala ala wajhil ijab bin nafsi, dalam bentuk kebanggaan seseorang atau kesombongan seseorang dengan dirinya, yakni dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan. Pelajaran yang kedua, wajibnya beradab atas Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang mentauhidkan Allah tentunya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya Allah sangat mulia dan sangat besar. maka sepatutnya dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalam hadis ini terdapat peringatan akan bahaya lisan. Bahwasannya kekafiran dan kesyirikan itu bisa disebabkan hanya karena ucapan lidah yang tidak bertulang ini. Ucapan kita bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka. Dan sebaliknya juga, dengan sebab kita menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tercela, bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanu li ma baina lihyatayhi wa ma baina rijlayhi, atmanu lahu al-jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya, yakni antara kumis dan jenggot, yakni mulut atau lisannya, wa ma baina rijlayhi, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka atmanu lahu al-jannah, aku jamin baginya surga. Siapa yang menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tercela dan menjaga kemaluannya dari perzinahan, maka Nabi SAW akan menjamin baginya surga. Lalu Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'ad, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau kepada Mu'ad, "Kuffa 'alaika hadha." Nabi SAW mengatakan, "Tahan oleh kamu ini," sambil beliau memegang lidahnya. "Qultu ya Rasulullah," lalu kata Mu'ad, "Ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih," apakah kami akan diazab hanya karena ucapan kita? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbu an-nas fin-nari 'ala wujuhihim aw qala ana 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia diseret di atas wajah mereka atau di atas pipi-pipi mereka atau di atas hidung mereka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh ucapan lisan-lisan mereka. Wal'iyadu billah. Karena ucapan bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yara an tablugha haitsu balagha yahwi biha fin-nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seseorang itu mengucapkan satu kalimat yang dia tidak pedulikan. Dia tidak pedulikan apa akibat dari ucapan tersebut. Seakan-akan kalimat ringan saja, tetapi ternyata dengan kalimat tersebut membuat dia dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya lisan. Sebab di antara bentuk kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, bahkan banyak sekali perbuatan kekafiran kesyirikan kepada Allah hanya dilakukan oleh lisan, bukan oleh anggota tubuh. Maka berhati-hatilah, ya, jagalah lisan kita, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang tercela, baik itu kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pelanggaran kehormatan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradab kepada Allah tabaraka wa taala, serta jangan menyombongkan diri karena hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, sebab hakikatnya kita bisa beribadah kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya itu hanyalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bukan sebaliknya. Bukan nikmat yang kita berikan kepada Allah, tetapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga tidak patut kita menyombongkan diri. Maka dilarang seorang bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sufyan, dan sebelumnya kami mohon maaf apabila tadi terdengar suara-suara yang ini karena dikarenakan di samping ada yang sedang sakit, jadi mohon dimaklumi. Dan kita memasuki sesi tanya jawab, dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi barangkali ada yang masih ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya, baik berkaitan dengan pembahasan maupun selain itu, kami persilakan ke nomor 0813-949-72127. Langsung saja mungkin Ustaz untuk menyampaikan pembahasan, penjelasan pada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ummu Husain di Lakbuk. Afan Ustaz, mau tanya, mana yang lebih utama, witir sebelum tidur atau di akhir malam? Asalnya yang lebih utama adalah di akhir malam, namun bisa saja dikembalikan kepada kemampuan seseorang. Kalau seorang khawatir tidak bisa witir di akhir malam karena biasa ketiduran, maka sebaiknya dia witir sebelum tidur. Sebaiknya witir sebelum tidur. Tapi kalau tidak khawatir, yakin bisa bangun malam, sudah terbiasa, maka yang afdal witirnya itu di akhir malam. Baik. Salat duha itu dibatasi rakaatnya atau tidak? Yang pasti Nabi SAW melakukan salat duha paling banyak 8 rakaat. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Hani dalam kisah Fathu Makkah, Nabi SAW salat duha 8 rakaat dan tidak melebihi dari itu. Ini yang afdal kita ikuti petunjuk beliau. Yang minimalnya 2 rakaat. Seperti wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan salat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Ustaz, saya mau tanya, salat awwabin dilakukan setelah fardu maghrib, apakah benar? Mohon dijelaskan. Hadis-hadis tentang salat awwabin setelah maghrib adalah hadis-hadis lemah dan palsu, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Da'iful Jami, Da'if Al-Jami. Adapun yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, salatul awwabin idza ramadatil fisal. Salat awwabin itu apabila anak-anak unta telah kepanasan. Kepanasan karena batu-batu kerikil yang mereka biasa lewati itu sudah terbakar matahari. Jadi itulah waktunya. Kapan waktunya itu? Ya, mulai matahari mulai memanas sekitar jam 8 ya, kurang lebih 9. Ini waktunya salatul awwabin. Maksudnya adalah salatul duha. Ini yang afdal. Walaupun salat duha itu boleh setelah matahari terbit dengan sempurna sampai sebelum zuhur. Namun ini yang paling afdal waktunya. Ini yang maksud dengan salat awwabin, salat duha, salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum seseorang yang mengganti kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan? Dan apakah orang yang mengganti kelamin tersebut muhrim dengan perempuan? Ini tidak diragukan lagi, sesuatu yang haram dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bil rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini bahkan sampai mengganti kelamin. Laknat Allah atas mereka. Allah melaknat. Dan tidak sedikit pun merubah hukum. Dia tidak jadi perempuan. Tidak boleh dia berdua-duaan dengan perempuan atau berikhtilat dengan perempuan. Tidak boleh. Sama sekali tidak menjadi mahram. Tidak merubah hukum. Bagaimana kalau kita dipaksa bersumpah untuk melakukan maksiat? Kita mengucapkan sumpah itu sedangkan kita tidak melakukan maksiat. Apakah boleh kita mengucapkan sumpah itu karena dipaksa? Orang yang melakukan kemaksiatan karena dipaksa termasuk sebab yang karenanya dia diampuni. Artinya tidak dituliskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hatinya tidak bermaksud melakukan itu. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alayh." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena ketersalahan, yakni belum tahu ilmunya, belum tahu kalau itu dosa. Padahal dia semangat belajar tapi belum sampai ilmunya di situ. Wan-nisyan, dan karena lupa, dan juga karena dipaksa. Juga karena dipaksa. Maka walaupun dia sudah bersumpah tidak boleh melakukan maksiat, walaupun sudah bersumpah mau melakukan maksiat tidak boleh dia lakukan. Tetapi kalau dia bermaksud dalam hati mengucapkan sumpah itu, hendaklah dia membayar kefarah. Baik. Ustaz, saya mau bertanya, apakah urusan dunia dan akhirat harus seimbang? Ini termasuk kesalahan yang banyak tersebar pada sebagian masyarakat yang berpendapat atau mengucapkan bahwasannya dunia dan akhirat harus seimbang. Ini kesalahan besar, kesalahan yang sangat besar. Bagaimana kita mau menyeimbangkan dunia dan akhirat, padahal akhirat itu kekal, sedangkan dunia ini sesuatu yang sangat sedikit, ya. Tidak bisa diseimbangkan antara dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Perhatikan ayat ini. Untuk akhirat Allah katakan kejar, cari. Tetapi untuk dunia Allah cuma mengatakan jangan lupakan dunia. Bukan disuruh kejar dunia. Berarti tidak harus diseimbangkan. Harus akhirat yang lebih diutamakan dibanding kehidupan dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan perbandingan sedikitnya dunia ini dengan akhirat sehingga tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Mustarid Ibn Shaddad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi ma dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadi fil yam falyanzur bima yarji." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti seorang yang mencelupkan jarinya di laut. Lalu dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut, itulah perumpamaan kehidupan dunia. Sedangkan air di lautan itu, itulah kehidupan akhirat. Bagaimana bisa dibandingkan? Jauh sekali antara dunia dan akhirat. Harus kita lebih mementingkan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Dan semua urusan dunia kita jadikan sarana untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Jadi, Anda pernah dengar katanya, pakaian yang sunnah adalah mengikuti pakaian masyarakat suatu tempat jika tidak melanggar syar'i. Atau yang sunnah pakai gamis, jubah, sorban atau imamah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhu Hilyati Talibul Ilmi. Ini pendapat beliau yang menunjukkan fikih beliau yang sangat mendalam. Beliau mengatakan, apakah sunnah itu mengikuti persis seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggunakan gamis sorban berambut panjang yang sampai sebahu, ataukah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisinya mengikuti kaumnya? Karena memang pakaian tersebut pakaian yang lumrah pada masyarakat ketika itu. Maka Nabi Syekh Utsaimin menterjih yang benar adalah yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tersebut karena mengikuti kaumnya, sepanjang itu bukan suatu dosa. Demikianlah kita gunakan pakaian yang biasa digunakan oleh masyarakat sepanjang itu bukan dosa, sepanjang tidak melanggar syar'i. Maka kita katakan tidak termasuk sunnah kalau menggunakan gamis panjang, menggunakan imamah, kutrah. Pada dalam umumnya masyarakat Indonesia, pada umumnya masyarakat Indonesia ini tidak termasuk sunnah, wallahu a'lam. Kalau kita ke Arab ini sunnah. Saya seorang imam di salah satu masjid. Banyak kebid'ahan yang biasa saya lakukan, tetapi saya belum bisa meninggalkannya karena makmum belum paham tentang kebid'ahan itu. Tetapi saya juga belum mampu menjelaskan kepada makmum apakah sebaiknya saya menjadi makmum saja, karena kalau saya menjadi makmum saya bisa meninggalkan kebid'ahan. Tidak mengapa insyaallah ta'ala, lebih bagus menjadi makmum saja agar bisa meninggalkan kebid'ahan. Walaupun ketika menjadi imam tetap juga harus meninggalkan kebid'ahan tersebut tanpa peduli celaan orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berbasa-basi dengan manusia di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man aradan nasa bi sukhtillah wakkalahu Allahu ila an-nas." Barang siapa mencari keridhaan manusia agar orang-orang senang kepadanya, tidak mencelanya, agar dia tetap diangkat menjadi imam, menjadi tokoh masyarakat, tetapi dengan membuat Allah murka, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada manusia. Jadi tidak sepatutnya kita melakukan hal tersebut. Bahkan kalau bisa dilihat, ini adalah kesempatan. Saat kita menjadi imam, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Maka kalau di sini dikatakan saya belum mampu menjelaskan, kita berusaha, berusaha untuk belajar, kalau perlu menghafal dalil, menghafal ucapan-ucapan para ulama untuk menjelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau memang belum mampu, seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Lebih bagus jangan menjadi imam, kalau dengan menjadi imam terpaksa melakukan kebid'ahan, maka tidak boleh. Baik, Ustaz, bagaimana cara memindahkan kuburan? Pertama harus dilihat dulu apa sebabnya memindahkan kuburan. Kalau sebab syar'i tidak mengapa insyaallah taala, seperti karena dikuburkan di masjid harus dipindahkan. Syaratnya berhati-hati saja. Jangan sampai merusak atau mematahkan tulang-tulang mayit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya." Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup. Iya, ini tidak boleh. Termasuk nikah dengan lafaz ya fattah ya razzaq dari Bapak Supriyadi Cimaragas. Kalau dimaksudkan untuk berdoa ya fattah ya razzaq, maka boleh. Ya razzaq, ya Allah ya razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan mengucapkan ya razzaq ya razzaq ya razzaq itu saja, ini anda tidak tahu dalilnya ya. Anda tidak tahu dalilnya. Baik, wallahu alam. Tetapi kalau wirid itu yang berupa zikir ya, maksudnya yang biasa diucapkan, yang bagus adalah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di situ terkandung pujian dan sanjungan kepada Allah. Kalau ya Razzaq kan permintaan. Kita manggil ya Allah ya Razzaq, wahai Razzaq, wahai Razzaq. Terus apa yang diminta? Kalau cuma itu yang diucapkan. Jadi kalau untuk berdoa tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Ustaz, apakah dosa kalau anak tidak menuruti kehendak orang tua karena mau dijodohkan dengan laki-laki pilihannya? Tapi orang tua itu melihat pada materinya saja. Katanya anak takut miskin, padahal si anak sudah punya pilihan yang baik dan agamanya baik. Tapi orang tuanya tidak merestui karena tidak kaya. Tentunya tidak boleh menikahi seseorang hanya karena materinya saja. Tetapi yang paling terpenting karena agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah yang agamanya bagus, engkau akan beruntung. Kalau orang tua memilih yang agamanya bagus juga kaya, ini lebih bagus diikuti, jangan ditentang. Tapi kalau memang terbukti agamanya tidak bagus, maka tidak apa-apa. Seorang anak perempuan itu menolak pilihan orang tuanya, ini bukan suatu dosa. Ini bukan suatu dosa. Hatta walaupun orang itu bagus agamanya, tetapi dari sisi fisiknya wanita ini tidak mau, lalu dia menolak, itu juga tidak apa-apa, bukan suatu dosa. Orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk menikahi pilihan orang tua. Dan kalau terjadi sengketa yang seperti ini, ini hendaklah dibawa kepada hakim, dibawa kepada hakim yang syar'i, hakim yang memutuskan, sehingga orang tua tunduk dengan keputusan hakim. Apa bacaan duduk di antara dua sujud yang sesuai sunnah? Di antaranya Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli. Atau Rabbi ghafirli, ighfirli. Rabbi ghafirli, ighfirli. Singkat. Atau yang lebih panjang, Allahumma, atau dengan lafaz Rabbi, Allahumma ghafirli, atau Rabbi ghafirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Bisa dilihat dalam kitab Sifatul Salatin Nabi SAW, karya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebagai anak satu-satunya, saya sering dimarahi ibu karena jika datang waktu sholat, saya pergi dan kerjaan tertunda. Bolehkah sholat selalu di rumah dan diakhirkan karenanya? Kalau wanita, sholat di rumah lebih afdal. Dan tidak boleh diakhirkan kalau tidak ada suatu hal yang mendesak. Tapi kalau laki-laki, harus sholat di masjid. Wajib ya, sholat di masjid. Mohon nasihat bagi anak semata wayang yang kewalahan membantu orang tua dan kesulitan mendalami urusan agama ataupun dunia, sementara belum dapat nikah. Nasihat kita untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin dalam berbakti kepada orang tua sebelum menikah. Ini subhanallah sebenarnya kesempatan yang sangat besar sebelum menikah untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun demikian, tidak boleh untuk tidak menyisakan waktu untuk belajar agama. Ini kewajiban juga. Jadi tetap membantu orang tua, tetapi minta izin, harus ada waktu untuk belajar agama. Berusaha untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau memang tidak bisa sama sekali menghadiri majelis ilmu, manfaatkan semua sarana yang bisa. Buku-buku agama, kaset-kaset, radio dakwah salafiyah. Dimanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Baik. Ini kesempatan yang besar. Nabi SAW mencela. Raja ma'ampum rin. Celaka seseorang yang mendapati orang tuanya masih hidup. Walam yudakhilahul jannah. Tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Yani dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi ini amalan yang besar, ibadah yang besar. Dan tujuan dari menuntut ilmu agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Maka hendaklah pergunakan kesempatan selama belum nikah atau selama orang tua masih hidup untuk berbakti kepada mereka. Baik. Apa yang dimaksud dengan syiar Islam? Apakah membaca salawat di kitab perjanji, perjanjian itu termasuk syiar atau bid'ah? Termasuk bid'ah. Syiar Islam adalah yang berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah. Ini namanya syiar Islam. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak termasuk atau tidak berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, maka bukan syiar Islam, tetapi kebid'ahan. Dan salawat-salawat dalam kitab berjanji, ini sampai pada derajat kesyirikan. Bukan lagi kebid'ahan. Seperti dalam Syair Burdah, kata Al-Ghusri, Ya akramal khalki ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Dalam salawat di situ, salawat Busri, karya Al-Busri, Wahai makhluk yang termulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa suatu musibah. Ini jelas syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab ya, berjanji itu dicetak bersama dalam kitab Majmu'atul Maulid. Ustaz, bagaimana tayangan-tayangan TV seperti sulap dan hipnotis? Ini termasuk sihir. Minimal sihir mata. Walaupun tidak sesuai hakikatnya, tapi sihir mata. Dan ini tercelah. Seperti dalam Al-Quran, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Para tukang sihir itu mengkhayalkan kepada Nabi Musa alaihissalam seakan-akan tongkat atau tali-tali yang mereka lemparkan itu bergerak. Padahal tidak demikian. Ini cuma sihir mata. Persis seperti yang terjadi di sulap. Ya. Dan hipnotis, kalau hipnotis tidak diragukan lagi, ini termasuk sihir. Termasuk sihir yang tercela. Tidak boleh melakukannya, tidak boleh menontonnya. Ini sangat disayangkan, ini termasuk kerusakan-kerusakan televisi. Termasuk kerusakannya, siapa namanya? Uyakuya itu. Dan banyak penyihir ya, sekarang ini sudah berganti nama. Ya. Untuk menipu manusia, mereka berganti nama. Diganti nama dengan apa? Dengan The Master. Atau magician, atau ilusionis, dan sebagainya. Ini hakikatnya dukun, sahir, ya, tukang sihir. Walaupun mereka mengganti nama, sama saja. Ya. Walaupun acaranya dibuat dengan nama-nama yang indah, sama saja. Ya. Hakikatnya sama, sihir. Ustaz, siapakah si Syekh bin Baz itu? Apakah Syekh bin Baz termasuk tabi'in? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala belum lama meninggal dunia. Baru beberapa tahun kemarin, beliau adalah mantan mufti Saudi Arabia, mufti Makkah dan Madinah, bahkan mufti dunia, dan diakui keilmuan beliau oleh kaum muslimin, terutama oleh para ulama. Diakui Syekh bin Baz rahimahullahu taala salah seorang ulama besar di abad ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bagaimana sikap istri yang suaminya dukun, sudah dinasihati malah marah-marah? Perbuatan kekufuran itu bisa merusak pernikahan. Dengan sendirinya, kalau salah seorang suami atau istri itu murtad, maka pernikahannya rusak. Artinya, tidak sah lagi pernikahan. Maka ini berbahaya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, kalau seorang suami atau istri tidak bisa lagi dinasihati untuk diarahkan pada kebaikan, maka harus minta cerai. Karena sangat berpengaruh untuk masa depan. Ini parah. Baik, Allah alam. Kata suami, dulu waktu dapatin anak hasil pelet, dan kami menjalani rumah tangga selama 11 tahun, apakah pernikahan kami sah? Ini perlu dirinci ya. Yang jadi masalah di sini, apakah menikahnya dalam keadaan sadar atau tidak? Walaupun awalnya di pelet, tapi ketika menikah, sadar dia, sah pernikahannya. Tentu saja pelet itu termasuk sihir. Termasuk sihir. Iya, sebagaimana pernah kita bahas, ini termasuk bentuk sihir yang diharamkan di dalam syariat. Tapi ketika menikah, sadar atau tidak? Kalau sadar, ridho, maka sah pernikahan tersebut. Baik. Antara Imam Mahdi, Nabi Isa, dan Dajjal, yang terlebih dulu ada yang mana? Dan Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi di negara mana? Afan Ustaz, ana banyak bertanya, biar ana semakin beriman kepada Allah. Yang terlebih dulu adalah Imam Mahdi. Lalu kemudian munculnya Dajjal, lalu Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Adapun beliau turun di negara mana, Nabi Isa alaihissalam, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, beliau turun di sebelah timur Masjid Jami' Dimash atau Damaskus sekarang. Ini beliau sebutkan dalam kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ustaz, benarkah bersedekah dapat memberi ketenangan jiwa dan menambah rezeki? Baik, Omi Lumbir. Tidak diragukan lagi, setiap perbuatan ketaatan kepada Allah dapat menenangkan jiwa dan juga menambah rizki. Semua perbuatan ketaatan dan juga termasuk bersedekah. Allah berfirman dalam Quran, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka zakat, ya, sedekah dalam bentuk zakat, dengan itu engkau menyucikan mereka, engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang engkau sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Allah akan ganti. Dan sudah dimaklumi apa yang Allah akan ganti lebih baik dari apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba dengan sedekah, bahkan bertambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya setiap pagi ada dua malaikat yang turun, masing-masing berdoa. Seorang di antaranya mengatakan, "Allahumma a'ti munfikan khalafa." Ya Allah, berikan kepada orang yang bersedekah gantinya. Satu lagi mengatakan, "Allahumma a'ti munfikan talafa." Ya Allah, berikan orang yang menahan sedekahnya kerusakan. Yani kerusakan pada hartanya. Bagaimana seperti ada jemaah tablik, ada istilah keluar 3 hari, 40 hari, sampai 4 bulan. Apakah jemaah itu ada salahnya? Kalau ada amalan yang mana yang salah? Saya bingung, sebab amalannya sama dengan ahlu sunnah. Mau menjelaskan sekarang Pak Ustaz. Kesalahan jamaah tabligh itu sudah banyak diingatkan oleh para ulama, dan kesalahannya banyak. Kesalahannya dalam masalah akidah. Kalau kita cuma melihat mereka dari penampilan zahir atau baru bergabung 3 hari, ya, itu mungkin belum bisa terlihat penyimpangan akidahnya. Kalau sudah lama baru terlihat. Atau melihat di buku-bukunya, lihat di kitab-kitabnya yang mereka pernah tulis atau ditulis oleh tokoh-tokoh mereka. Itu banyak sekali penyimpangan. Di antaranya bai'atnya kepada tarikat-tarikat sufiyah yang ada di India. Mungkin tidak semua orang Indonesia yang tahu masalah ini, tapi yang mereka yang di India tahu, ya, dan pernah dibaiat kepadanya. Banyak sekali ya, penyimpangan mereka. Dan keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini, kalau dianggap itu bagian dari syariat, maka itu tidak. Kalau cuma dianggap sebagai metode dakwah yang bisa dirubah kapan saja, ini tidak mengapa. Tapi kalau dianggap ini bagian dari syariat, harus seperti itu. Sehingga dalam sebulan kalau tidak keluar 3 hari kurang afdal, dalam setahun kalau tidak keluar 40 hari kurang afdal, dalam seumur hidup minimal harus sebulan, kata mereka. Ini nisab, kata istilah mereka, ini nisab. Kalau nisab berarti mereka wajibkan. Yang termasuk kebid'ahan menentukan seperti ini yang tidak ditentukan oleh syariat. Bersamaan dengan itu mereka berdakwah tanpa ilmu. Hadis-hadis yang mereka ucapkan adalah hadis-hadis yang lemah, kisah-kisah yang palsu, kisah-kisah khurafat. Itu banyak sekali tersebar di kalangan jemaah tabligh. Dan masih banyak lagi sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Baik. Saya mau tanya, pada malam pertama sebelum hubungan suami istri sholat dulu, itu bagaimana? Apakah masyru'? Tolong hadisnya. Ya. Bukan pada malam pertama ya, ketika menikah, setelah akad nikah. Iya. Artinya walaupun belum berhubungan suami istri, disyariatkan untuk sholat 2 rakaat antara suami dengan istrinya ini berdasarkan asar-asar yang sahih. Di antaranya ada asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Itu mereka mengatakan, "Idza dakhala 'alaika ahluk fa shalli rak'atain tsumma salillaha min khairi ma dakhala 'alaik wa ta'awwadh bihi min syarrih tsumma sya'nuka wa sya'nu ahlik." Mereka berwasiat kepada salah seorang tabi'in, kalau istrimu telah masuk, ini telah sah sebuah pernikahan, maka sholatlah 2 rakaat. Lalu bermohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Lalu kemudian terserah ya, mau melakukan apa. Ini mau berhubungan suami istri. Baik, ini pertama ketika bertemu dengan antara suami istri. Termasuk sunnah untuk sholat. Sholat 2 rakaat. Baik. Setelah ini ada 3 pertanyaan. Semuanya dari akhwat dan umahat, isinya sama, minta diumumkan jadwal ta'lim untuk umahat. Insyaallah ta'ala akan diumumkan oleh penyiar kondang kita Abu Abdullah Fikri. Tapi ini yang bisa anda sampaikan. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.